aku salah, aku salah. Kau telah terbawa. Harus ku terima, pahit kenyataan. Berpisah terpaksa. Karena ku harus dan hidup berjalan terus. Mana sumpah cinta sampai mati? Apa yang kau ucap tak terbukti? Siapa yang paling tepati janji? Cuma aku, cuma aku. Paling tepat di janji, cuma aku, cuma aku, hey, cuma aku, cuma aku. Dulu kau bilang cuma aku yang menjadi takdir cintamu, namun ternyata itu dulu saat dia tak ada di hidupmu. Paling